الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-16 dari kitab Janaiz. Pada bab yang ke-16 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul badan bab yuj'alu sya'rul mar'ah thalathata qurun, dijadikan rambut jenazah wanita ketika selesai dimandikan menjadi 3 ikatan, diikat 3 pintalan. Dan akan kita lalui dalam bab ini 2 pintalan fi qarnaiha, di samping kanan dan kirinya, sebelah kanan dan kiri kepalanya, dan 1 pintalan fi nasiyatiha, dipintal di bagian ubun-ubunnya. Kemudian setelah dipintal 3 pintalan, diletakkan di bagian belakang kepalanya. Dan dalam bab ini beliau masih menyebutkan hadis Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullah taala haddatsana Qabisah wa Qabisah ibn Uqbah. Qala haddatsana Sufyan wa Sufyan ابن سعيد الثوري عن هشام وهشام ابن حسان عن أم الهذيل أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين أخت محمد ابن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني 3 قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan kami mengikat, ini maksud dengan kami dan beliau dan beberapa rekannya, karena Ummu Athiyah dan beberapa wanita dari sahabat mereka yang mandikan putri Nabi SAW ketika meninggal. Dikatakan putri Zainab bintu Rasulullah SAW. Kami mengikat rambut putri Nabi SAW menjadikan 3 ikatan. Dan riwayat Tsauri tambah nasiyatah wa qarnaiha, 1 ikatan di bagian nasiyahnya, ubun-ubunnya, dan 2 ikatan yang lainnya di sebelah kanan dan kiri kepalanya. Ini hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Dan diposisikan oleh para ulama apakah ini sampai kepada derajat sunnah atau tidak, dan sebabnya apakah Ummu Athiyah ketika menjadikan rambut tersebut menjadi 3 ikatan diketahui atau dengan perintah Nabi SAW atau semata-mata dari kebijakan Ummu Athiyah dan rekan-rekannya. Dan dan dirujuk oleh Imam Nawawi bahwasanya akhirnya Nabi SAW mengetahui hal tersebut, bahwasanya rambutnya dijadikan 3 ikatan rambut putrinya ketika meninggal. Dan sebenarnya mengatakan bahwa itu dari perbuatan Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha dan teman-temannya, sehingga tidak sampai kepada jad sunnah, sehingga jenazah wanita rambutnya disisir biasa dan diletakkan di bagian belakangnya. Tentunya apa yang dilakukan oleh Ummu Athiyah itu yang terbaik, dan seandainya tidak, maka tidak mengapa, disisir dan dirapikan dan jika dijadikan 3 ikatan seperti dilakukan Ummu Athiyah, itu yang datang nukilannya dari para sahabat ketika mereka memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, bab yulqa sya'r al-mar'a khalfaha, bab diletakkan rambut wanita ketika saya dimandikan di bagian belakang kepalanya. Kalau diikat, diletakkan ikatannya di bagian belakangnya. Qala haddatsana Musaddad, Musaddad bin Musarhad, qala haddatsana Yahya bin Sa'id wa Qattan an Hisham bin Hasan, qala haddatsana Hafsah, Hafsah bintu Sirin an Ummi Athiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوة فضفرنا شعرها 3 قرون والقيناها خلفها. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan bahwasanya salah satu atau salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dikatakan ada Zainab bintu Rasulullah sallam, dan ketika kami memandikan putri Nabi SAW tersebut, datang Nabi SAW dan berkata, mandikan putriku dengan air dan sidr, dengan air dan bidara, bitara, mandikan dengan hitungan ganjil, 3 atau 5 atau lebih dari hitungan tersebut, seandainya kalian melihatnya dibutuhkan. Seperti yang disebutkan, memandikan wajibnya 1 kali, tapi yang afdolnya itu 3 kali. Dan seandainya masih dibutuhkan, dimandikan 5 kali. Seandainya masih dibutuhkan 7 kali. Sunnahkan dengan hitungan witir. Iksilna habisidr witra. Dan jadikan nanti yang terakhir itu dicampur dengan kapur atau sebagian dari kapur. Kapur barus yang dihaluskan dicampur dengan air mandinya. Dan jika kalian selesai memandikan putriku, maka beritahukan kepadaku. Maka Ummu Athiyah mengatakan, ketika kami selesai memandikan putrinya, kami beritahukan kepada Nabi SAW bahwasanya proses mandinya sudah selesai. Maka Nabi SAW memberikan kepada kami hiqwah, itu izar, beliau melepas sarung yang beliau pakai, kemudian beliau berikan kepada Ummu Athiyah dan teman-temannya. Dan beliau mengatakan, asyirnaha biha, asyirnaha bih, jadikan kain ini sebagai kain kafan yang langsung menempel di kulit jenazah, di kulit putriku. Itu dijadikan syiar. Kami kata Ummu Athiyah, dan kami jadikan rambut putri Nabi SAW ketika saya dimandikan menjadi 3 ikatan. Walqainah khalfah, kemudian kami letakkan ikatan tersebut di bagian belakangnya. Ini hadis Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, dan dalam hadis ini gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana memandikan jenazah, terutama ketika jenazahnya adalah seorang wanita. Terutama berkaitan dengan masalah rambutnya yang panjang diikat menjadi 3 ikatan, dan selesai diikat diletakkan di bagian belakangnya. Datang sebagai riwayat bahwasanya ketika sedang mandikan rambutnya disisir, dirapikan, dan diikat kemudian diletakkan di bagian belakangnya. Kemudian di bab 18, bab athyabil bidh lil kafan, bab pakaian putih atau kain putih digunakan untuk kafan. Athyab itu jam'u thawb, wal bidh jam'u abyad. Dan ini kain yang paling afdal digunakan untuk kafan, kain berwarna putih. Nabi katakan ilbasu bayad fa inna min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakai oleh kalian pakaian berwarna putih, kan itu termasuk dari pakaian yang terbaik untuk kalian, dan kafani dengannya orang yang meninggal di antara kalian, kafani dengan kain putih. Dan seandainya tidak ada, maka diperbolehkan mengkafani dengan kain warna apapun juga. Ini saja wajib bagi kita untuk memberikan kain yang baik untuk mayat. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya ketika mengkafani mayat, wa ahsinu kafana, hendaklah memberikan kafan yang terbaik. Dan makna kafan terbaik bukan berarti yang harus mahal, bahkan tidak harus baru, tapi yang bersih dan juga tebal, tidak transparan, dan seandainya ada yang putih, maka itu yang terbaik. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala haddatsana Muhammad ibn Muqatil wal Marwazi qala akhbarana Abdullah Abdullah ibn Mubarak Marwaziun kadhalik qala akhbarana Hisham bin Urwah an Abi Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati abwab kufina fi thalathati athwabin yamaniyah bidin sahuliyatin min kursuf laisa fihinna qamisun wala imamah. Dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal beliau dikafani dengan 3 helai kain. Yang mana kain tersebut dibuat di negeri Yaman, bidin berwarna putih, bid sekali jamu abiyad, sahuliyatin, sahuliyah nama qabiah di Yaman, tempat dibuatnya kain tersebut, min kursuf, dan bahan kain yang dipakai untuk kafan Nabi Sallam itu bahannya dari kursuf, dari katun, kapas. Laisa fihinna qamisun wala imamah. Dan kafan Nabi SAW ketika dikafani tidak dipakai kepada beliau gamis, tidak pula imamah. Jadi udrija idraja, seperti yang lainnya. Ini 3 helai kain dan dicukupkan dengan 3 helai kain tersebut untuk mengkafani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila qamis wala imamah. Dan nanti yang kita lalui di beberapa yang akan datang di kisah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sakit di akhir hayatnya, beliau bertanya kepada putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya tentang hari apa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan dikafani dengan berapa kain ketika beliau meninggal. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi sallallahu meninggal di hari Senin dan beliau dikafani dengan 3 helai kain putih. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala an ketika diberitahukan yang tersebut, beliau melepas kain yang beliau pakai selama beliau sakit dan kain sudah terkena za'afaron. Beliau perintahkan untuk dicuci dan minta untuk ditambah 2 helai kain yang lainnya. Dipintahkan untuk dijadikan kafan beliau ketika meninggal. Maka Aisyah ketika melihat ayahnya meminta untuk mencuci kain untuk dijadikan kafan, beliau mengatakan innahu khalaq, wahai ayahku, ini kain lama. Mananya bahwasanya kita bisa mencarikan kain baru untuk kafan seandainya engkau menghendaki. Tapi Abu Bakar mengatakan al-hayy ahaqqu bi jadid, orang yang hidup itu lebih berhak dengan pakaian atau kain yang baru. Mananya beliau ketika memiliki kain yang bisa dijadikan kafan, maka beliau perintahkan untuk dicuci dan dijadikan kafan. Menunjukkan tidak harus ketika mengkafani menggunakan kain baru, baru dibeli atau belum pernah dipakai sebelumnya. Bahkan diperbolehkan memakai kain yang pernah dipakai, tapi dengan syarat bersih dan suci. Kemudian kata Abu Bakar, dan hari itu hari Senin, katanya aku berharap aku meninggal sebelum waktu malam. Beliau berharap seperti itu karena beliau mengetahui Nabi meninggal di hari Senin dari khobar putihnya tadi, dan dikabulkan harap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal di hari itu juga, bainal maghrib wal isya, dan beliau dikuburkan di malam itu juga, dikuburkan di malam hari. Syahidnya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, beliau beriktidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menginginkan untuk mengikuti apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Itu dikafani dengan 3 helai kain. 3 helai kain putih. Bahkan sampai beliau berharap meninggal di hari yang sama dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekalipun tentunya kalau masalah waktu meninggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, dan Allah yang menetapkan waktu meninggal seseorang. Tapi menunjukkan mahabbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di bab 18 disunnahkan ketika seorang mengkafani mayat dengan 3 helai kain. Dan 3 helai kainnya yang afdolnya menggunakan kain putih, kain yang bersih dan juga tebal. Mana tebal itu tidak tanpa transparan, tidak terlihat apa yang dibalik kain tersebut. Dan bersih seperti yang dikafani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disunahkan memakaikan gamis atau imamah kepada yang meninggal Nabi ketika dikafani udrija idraja. Hanya dikafani dengan 3 helai kain. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.